Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, tes. Selamat datang di Actionesia Channel dan kali ini saya akan membacakan salah satu artikel dari liputan6.com. Tips tetap profesional dalam karir di kantor sambil berbisnis. Mengejar karir sambil menjalankan bisnis sampingan memang terdengar keren dan seru. Serunya bukan sekedar penghasilan yang bertambah, tapi juga pusing mengatur waktunya. Melakoni dua hal sekaligus menjadi tantangan tersendiri. Keduanya memiliki tuntutan yang sama. Harus tetap profesional saat di kantor, sekaligus fokus berbisnis. Berbisnis sambil berkarir bukan suatu bentuk kemustahilan, asalkan memiliki manajemen waktu yang baik. Bagi yang ingin masuk aliran berbisnis dan berkarir di saat yang bersamaan, mari bedah hal-hal yang mesti disiapkan seperti dikutip dari duitpintar.com. Optimalkan waktu di kala akhir pekan. Bila selama hari kerja Anda tidak bisa total mengurus bisnis, waktu yang paling cocok adalah saat akhir pekan. Anggap saja melakoni bisnis sampingan saat akhir pekan itu bagian dari refreshing. Tunda dulu pikiran bahwa akhir pekan itu waktu melepas penat. Konsekuensi dual status menuntut semua celah waktu dimaksimalkan seoptimal mungkin. Tenang, bekerja saat akhir pekan tidak selamanya penderitaan. Semua pengorbanan bekerja di akhir pekan akan terobati ketika bisnis sampingan semakin tumbuh dan maju. Pekerjakan orang yang bisa dipercayai. Mendelegasikan bisnis sampingan ke orang yang terpercaya juga menjadi opsi paling masuk akal. Tujuannya bukan karena ingin lepas tangan, tapi semata-mata demi menjaga stabilitas pekerjaan di kantor. Tinggal dipikirkan masa-masa pekerjaan apa saja yang hendak didelegasikan. Selain itu, pertimbangkan juga upah yang layak sehingga bersangkutan. Juga semangat mengurusnya. Disiplin dan sadar diri kapan bekerja dan kapan berbisnis. Bukan bermaksud meremehkan kemampuan multitasking, tapi ada baiknya hindari menyelesaikan pekerjaan kantor bersamaan dengan bisnis. Dalam satu waktu, pikirkan tugas-tugas kantor, tapi di depan mata, cari cara mencuri-curi waktu, urus bisnis sampingan. Ujungnya tidak ada satupun yang tuntas. Akibatnya justru tugas kantor menumpuk dan bisnis terbengkalai. Lebih baik disiplin membuat jadwal ketika di kantor full time. Ketika di kantor full time pikirkan pekerjaan. Kemudian setelah office hour Ketika di kantor lebih baik disiplin lebih baik disiplin membuat jadwal ketika di kantor full time pikirkan pekerjaan, kemudian setelah office hour baru konsentrasi untuk bisnis sampingan. Jauhi bisnis yang menuntut modal besar. Sebaiknya carilah bisnis yang bisa berjalan tanpa modal besar, bukan sekedar menekan risiko kerugian, tapi lebih pada kemampuan diri sendiri untuk mengurusnya. Ketika modal kecil, Ketika modal kecil, maka skala bisnis pun ikutan kecil, lantaran masih berstatus karyawan. Bisnis skala kecil ini kemungkinan masih bisa diatasi seorang diri. Di samping itu, ketika modal yang dikeluarkan kecil, maka tak perlu terlalu ngoyo. Beda kasus jika bisnis ternyata terlihat ada progres dan menuntut waktu lebih banyak. Saat itulah baru dipertimbangkan untuk fokus di bisnis. Cari pekerjaan paruh waktu atau freelance. 9 to 5 artinya jam kerja kantoran. 9 to 5 artinya jam kerja kantoran rata-rata 8 jam sehari. Alhasil pikiran dan tenaga bakal terkuras habis. Tentu bakal merasa bersalah karena bisnis sampingan digarap hanya dengan sisa-sisa tenaga dan pikiran. Bila ini menjadi masalah, Anda dianjurkan untuk menghindari pekerjaan full time. Lebih bijak mencari pekerjaan part time atau freelancer. Jenis pekerjaan ini bisa fleksibel menyelesaikannya. Dan yang tak kalah penting, pekerjaan itu masih sesuai dengan minat dan keahlian yang dimiliki. Pertimbangkan strategi mana yang didahulukan? Yang membuat orang enggan meninggalkan status karyawan lebih karena faktor keamanan. Sebab kita masih memiliki pendapatan tetap dan pasti, ditambah dengan fasilitas dari kantor. Ini berbeda dengan bisnis sampingan yang sifatnya masih spekulatif. Hanya saja, jangan dipaksakan melakoni semuanya. Hindari niat serakah dan ingin dapat duit banyak dari dua pekerjaan yang sebenarnya sulit disatukan. Lebih baik pertimbangkan masa-masa, ukur kemampuan dan kapasitas diri, atau bisa juga bermain skala prioritas. Misalnya fokus di karir dulu hingga berhasil, baru mulai berbisnis. Bisa juga sebaliknya. Kesimpulannya, bekerja sambil berbisnis memang menyenangkan, tapi faktanya tak semenyenangkan yang dikira. Keduanya sama-sama menuntut perhatian. Tinggal bagaimana menyusun aturan main. Kalau bekerja sambil berbisnis ternyata bisa, kenapa tidak? Terima kasih telah mendengarkan audio artikel ini dan silakan kunjungi liputan6.com dan terima kasih telah mendengarkan audio artikel ini dan silakan cek deskripsi di bawah ini untuk mendapatkan link pada sumber artikel yang asli. Salam sukses.